Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Tayyib, bismillah. Al-hadithu thalith wa thalathun ba'da al-mi'atayn. Hadith yang ke-233. An Aliyin ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala amaranin nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi memerintahkan kepadaku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar aku mengerjakan penyembelihan hewan-hewannya. Sudah lewat bersama kita makna al-budn. Al-budni atau al-budnu jam'u badanah. Badanah mufrad wal-budn jam'. Yaitu unta dan diberi nama atau dijuluki dengan budn karena badannya yang besar. Wa an atasaddaq bilahmiha, menyuruh aku untuk memotongnya, menyembelihnya maksudnya, dan menyuruh aku untuk mensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan juga ajillatuha. Jamak dari julun, kemudian dijamakkan jadi ijlal, kemudian dijamakkan jadi ajillah. Berarti ajillah adalah jam'u jam'i. Jam'ul jam'a. Yaitu apa yang ada di atas unta. Kain, pelana, atau sesuatu yang diletakkan di atas unta, itu dikatakan ajillah. Wa anna u'tiya al-jazzara minha syai'a. Nabi menyuruhku juga agar aku tidak memberikan pada jazzar, tukang potong, sedikit pun dari hewan kurban tadi. Agar aku tidak memberikan kepada tukang potongnya dari hewan kurban itu sedikit pun. Wa qala nahnu nu'tihi min 'indina. Kami akan memberikannya dari sisi kami sendiri, jangan dari kurbannya. Al-gharib, kalimat-kalimat asing yang perlu dijelaskan. Yang pertama sudah kita singgung tadi, yaitu al-budun. Atau ketika Nabi ketika Ali berkata, amarani nabiyyu an aquma ala budnihi. Budun jam'u badanah. Wa taqaddama ta'rifuha wa dhabtuha, dan sudah lewat penjelasan maknanya dan juga dhabtuha, harokatnya. Dibaca dengan badanah kalau mufrad, difathahkan di ba'nya dan di nunnya, di dalnya dan di nunnya, badanah. Adapun al-budun al-jama' atau dikatakan jama' fihi lughatan, dan ada dua dialek boleh dibaca dengan dua bentuk bacaan. Yang pertama dhammul ba' wad dal. Yang pertama didomahkan kedua-duanya, ba'nya dan dalnya. Berarti dibaca budun. Badanah jamaknya budun. Dua-duanya didomahkan. Bacaan kedua yang juga boleh, wa dhammul ba'i wa sukunid dal. Didomahkan ba'nya dan disukunkan dalnya. Berarti budnun. Budnun. Bisa budun, bisa budnun. Kilahuma sahih. Adapun ajillah wa ajillatuha al-mufrad jullun bidhammil jim wa jam'uhu jilal. Jamaknya jilal ajillah. Berarti ajillah adalah jam'ul jama'. Jamaknya jamak. Sesuatu sudah dijamakkan masih bisa dijamakkan kembali sampai bentuk sirah muntahal jumu', itu sudah ujungnya, tidak lagi bisa dijamakkan. Huwa ma yutrah ala dhahril ba'ir. Ajillah adalah sesuatu yang diletakkan di punggung seekor unta. Min kisain, apakah kisa kain yang dipakai untuk pelananya dan sejenisnya. Ana yu'til jazzara minha syai'a, dan agar jangan diberikan pada jazzar sedikit pun. Apa itu jazzar? Ini jangan diberikan pada tukang potongnya min lahmiha. Tidak boleh memberikan dagingnya pada mereka atau kikilnya, kaki-kakinya atau kepalanya atau kulitnya. Enggak boleh. Kalau sebagai iwadan ala jazaratihi. Perhatikan. Kapan tidak boleh? Kalau dijadikan sebagai iwadan. Iwad itu bayaran. Kalau diberikan sebagai bayaran jasa jazaratihi, jasa memotongnya, maka itu tidak boleh. Wal jazarah asal katanya bermakna ujung-ujung binatang. Atraf al-ba'ir, ujung-ujungnya unta. Berarti kakinya, kepalanya, itu dikatakan atraf. Karra'si wal-yadaini wal-rijlaini. Al-yadain, kaki yang di depan biasa disebut yadain. Dua kaki yang di belakang disebut rijlain. Asal katanya itu. Ini jazarah. Apa kalian sebut? Kikil ya. Atau kikil kepalanya gak masuk. Al-muhim, ujung-ujungnya binatang yang biasa diberikan pada tukang potong adalah kaki dengan kepala. Iya kan? Itu namanya jazarah. Karena kebiasaan mereka, para tukang potong itu diberi bayaran dengan kaki-kaki dan kepalanya, akhirnya tukang potong dijuluki dengan jazar begitu. Nah, mengapa enggak disebut dengan dabeh misalnya, tukang potong dari kata dabaha, atau safah, tukang menumpahkan darah misalnya. Nah, tetapi dijulukin dengan jazar dari kata jazara. Karena biasanya upahnya mereka adalah kaki dan kepala. Tsumma nuqilat ila ma ya'khudhuhu al-jazar min al-ujrah. Kemudian nuqilat, dipindahkan maknanya kepada orang yang mengambilnya sebagai bayaran. Li'annahu kana ya'khudhu tilkal atraf an ujratihi. Karena biasanya tukang potong mengambil kaki-kaki tersebut dan kepalanya sebagai ujrah, sebagai bayaran. Ujrah adalah bayarannya. Maka ketika Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, potonglah hewan-hewan kurbanku, bagikanlah semuanya, dagingnya, kulitnya, dan juga kaki dan kepalanya, bahkan apa yang ada di atas untanya, semuanya bagikan. Dan jangan berikan pada tukang potongnya sedikit pun. Kami akan bayar dari sisi kami sendiri. Karena itu sudah dikorbankan atau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada yang kembali kepada keuntungan kita. Tidak boleh. Semuanya dibagikan. Bagaimana kulitnya? Bagikan kulitnya. Bagaimana kakinya, kepalanya? Bagikan kakinya, bagikan kepalanya semuanya. Baik, pertanyaannya bagaimana kalau kita berikan pada tukang potong tadi bukan sebagai bayaran? Karena tukang potong biasanya termasuk fuqara yang layak diberi. Boleh, tetapi jangan iwadhan. Jadi hati-hati dipahami makna kalimat Rasulullah SAW, yaitu kalimat wa an la, kata Ali bin Abi Thalib, an la u'tiyal jazzar. Aku diperintah untuk tidak memberi kepada tukang potong sedikit pun. Khawatir dipahami berarti tukang potong enggak boleh dikasih kurban. Kasihan mereka. Bukan tidak boleh dikasih kurban. Tidak boleh dibayar dari kurban. Maka ketika perjanjian mau kamu potong kambing saya sampai selesai, saya akan beri upah 10 ribu rupiah atau 15 ribu rupiah. Sepakat? Sepakat. Kasih bayarannya. Nanti ketika dibagikan, dia kebagian. Tetapi bukan sebagai bayaran. Paham? Baik. Kita lihat maknanya secara ringkas. Qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Makkata fi hajjatil wada'. Wa ma'ahu hajyuhu. وقدم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من اليمن وقدم علي من اليمن ومعه هدي نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم datang ke Mekah di dalam haji wada atau ketika haji wada ومعه هديه dan beliau juga bersamanya hewan-hewan kurban yaitu unta-unta. Sedangkan Ali datang dari Yaman dan juga membawa hewan kurban. Fakana hajjun Nabi SAW mi'at badanah. Sedangkan Nabi SAW kurbannya adalah 100 ekor unta. Bukan satu, bukan dua. Mi'at badanah pada haji wada'. Fanahara biyadihi syarifah 63 badanah. Beliau potong sendiri dengan tangan beliau sendiri yang mulia. 63 badanah, 63 ekor beliau menyembelih. Menyembelih 63 ekor. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa amara aliyan an yakuma ala nahril baqi. Dan menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengerjakan sisanya. Idan kamil baqi. Mi'ah. Enam diambil. 63. 37. Wa yatasaddaq bilahmiha. Perintahnya adalah potong sisanya dan sedekahkan dagingnya dan juga kulitnya dan juga kaki dan kepalanya, semuanya bagikan, bahkan pelana yang ada di atas untanya bagikan juga. Baik. Dan jangan memberikan pada jazar syai'a. Baik, yang potong kan Ali bin Abi Thalib. Maksudnya jazar yang mana? Baik. Yang dimaksud menyembelih adalah hanya menyembelih saja. Ada pun motong menjadi kecil-kecil, ada orang-orang yang memang ahlinya untuk motong-motong seperti itu. Dan mereka dibayar langsung dari Nabi SAW, bukan dari dagingnya, bukan dari kulitnya, bukan dari kakinya, bukan kepalanya. Ternyata Masya Allah sama mereka dulu di Arab sana. Dan kita di sini juga sama. Tukang potong biasanya dibayarnya dengan apa? Kulit atau kaki dan kepala. Itu umum. Sampai-sampai dijadikan nama jazar. Tukang mengambil jazarah. Mengambil kaki dan kepala. Upah memotongnya. Tetapi kali ini karena ini unta kurban. Karena ini hewan kurban. Karena ini sedekah untuk Allah. Sudah diserahkan untuk Allah SWT, maka jangan ada yang kembali pada keuntungan kita sedikit pun. Kalau kita bayar dengan itu, berarti itu kembalinya keuntungan kita. Kita bisa membayar tukang potong. Jangan. Semuanya untuk dibagikan. Adapun kalau engkau ingin membayar mereka dari yang lain, jangan dari kurban. Kembali kepada syarah. Walikauniha huddimat lillahi ta'ala. Dan karena keadaan kurban-kurban tadi atau hewan-hewan kurban tadi sudah diberikan atau dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Falam yuhibbu sallallahu alaihi wasallam istirja'u syai'in minha. Maka Nabi tidak suka kalau ada yang kembali kepada keuntungan dirinya sedikit pun. Istirja maksudnya kembali. Misalnya kamu memberikan ini buatmu, tapi saya minta satu ya. Namanya istirja. Ini kurban untuk Allah, tapi ininya untuk bayaran tukang. Itu istirja. La yuhibbul istirja. Karena sudah diserahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Walida amarahu bittasadduq bilahmiha. Oleh karena itu Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mensedekahkan semuanya. Bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa jazaratiha wa bima annaha sadaqatun lil fuqara wal masakin. Dan karena itu adalah sedekah untuk fuqara dan masakin, untuk orang-orang miskin. Falaisa limuhdiha haqqut tasarrufi biha. Maka orang yang berkurban tidak memiliki tasarruf, tidak memiliki hak untuk berbuat apapun pada yang sudah dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Au bi syai'in minha, atau sesuatu daripadanya. Ala tariqatil mu'awadah. Tidak boleh memberikan kalau sebagai mu'awadah. Kalau sebagai sedekah boleh. Kalau sebagai sedekah. Tetapi kalau ala tariqatil mu'awadah. Mu'awadah itu bertukar. Kamu berikan jasa, saya berikan daging. Kamu sapu-sapu ini nanti saya kasih daging. Itu enggak boleh. Itu mu'awadah namanya. Dan kamu bersihkan ini semua, nanti saya kasih 10 bungkus. Itu bayaran namanya. Enggak boleh. Ini sedekah murni tanpa ada mu'awadah apapun. Baik. Qala faqad nahahu an yu'tiya jaziraha minha syai'a. Maka tidak boleh Nabi melarang untuk memberikan kepada jaziraha, kepada tukang potongnya. Mu'awadatan lahu ala amalih. Kalau sebagai mu'awadatan, sebagai pengganti, sebagai bayaran atas pekerjaannya, tidak boleh. Wa innama wa'adahu an yu'tiyahu ujratahu min ghairi lahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Tetapi hendaklah menjanjikan untuk tukang potongnya memberi ujrahnya, memberi bayarannya dari selain dagingnya. Biasanya uang atau emas atau perak kalau waktu itu, karena dulu yang disebut uang adalah emas dan perak. Jangan dari dagingnya, jangan dari kulitnya, jangan dari kaki dan tangannya, jangan dari kepalanya. Itu semua untuk sedekah. Tapi berikan dari selain itu. Dengan dalil kalimat nahnu nu'tihi min indina. Kami akan berikan bayarannya dari sisi kami sendiri. Jangan dari kurban itu. Kurban itu seluruhnya untuk sedekah. Baik, apakah berarti semuanya harus dijadikan daging? Maksud saya, kulitnya pun harus dikerok bulunya, dan kemudian dipotong-potong seperti daging, dan kemudian dibungkus bersama daging, dan dibagikan juga. Tidak dilarang, tetapi tidak harus seperti itu. Karena yang namanya sedekah, terserah orang yang menerimanya sebagai sedekah. Tidak mesti harus dimakan. Nih, buat kamu sedekah, ambil dagingnya, ambil kepalanya, kamu ambil ininya, sedekah. Termasuk kulitnya yang utuh dibagikan, enggak mengapa. Nanti mereka jual, ya itu urusan mereka. Karena sudah diberi untuk mereka. Apakah mereka untuk akan dimakan dengan dibikin apa itu namanya? Cecek apa kerupuk kulit, terserah. Atau mau dijual, terserah. Urusan mereka yang menerima. Yang penting dari kurban tadi tidak ada yang diberikan sebagai bayaran. Semuanya dibagikan sebagai sedekah. Ma yustafadu minal hadis. Istafadu min hadal hadis fawaid. Minha masyru'iyatul hadji wa annahu min fi'lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Disyariatkannya berkurban dan bahwasanya beliau melakukan. Yani ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang kedua, al-afdal kaunuhu kathiran. Yang afdal adalah memberikannya dengan banyak. Tentunya sesuai dengan kemampuannya. Wa'adhimun nafa'. Ketika beberapa ulama ditanya kurban yang paling bagus yang seperti apa, yang paling banyak dagingnya, yang paling banyak manfaatnya, yang paling banyak memberikan pada fuqara'ul masakin. Maka disebut di sini azimun nafa', kathiran azimun nafa', bisa dengan bilangannya, bisa dengan kualitasnya, bisa dengan kualitas, bisa dengan kuantitas. Kualitas itu artinya satu tapi besar, atau jumlahnya, bilangannya, aku berkorban 10 ekor sapi atau 10 ekor unta atau 20 ekor kambing. Tentunya an-nafa' a'zam wa a'zam, karena fuqara wal masakin akan mendapatkan lebih banyak. Barakallahu fikum. Al-thalithah, tentunya ini diambil dari mana? Faqad ahda an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 100 badana. Nabi SAW berkurban 100 ekor unta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thalithan, an yatasaddaq biha wa bima yatba'uha. Yang ketiga, hendaklah mensedekahkan seluruh hewan kurban tadi dan semua yang ikut di dalamnya. Yang ikut di dalamnya, yang terkait. Kalau kebetulan ikatnya ada harganya, ikatnya juga disedekahkan. Ini ikatnya rantai bagus nih, bagikan juga. Kalau sudah pernah dipakai sehingga ada pelananya, ada kain di atasnya, bagikan juga. Enam. Ay min juludiha wa ajillatiha ila akhirih. Walahu an ya'kul min hajjit tatawwu'. Dan boleh bagi orang yang berkurban untuk memakan kurbannya. Bahkan beberapa ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan, aku menganggapnya wajib mencicip. Tidak harus banyak, tapi wajib mencoba. Agar kamu tahu daging yang kamu bagikan pada mereka, kamu juga merasakan. Ikhwan fillah na'azakumullah, itulah sebabnya beliau tidak berpendapat bolehnya memindahkan ke kota lain, karena melihat itu tadi, kamu tidak tahu kambingnya seperti apa dan kamu tidak mencicipnya. Sedangkan aku melihatnya harus, sebagaimana Nabi SAW menyengaja mengambil dari setiap untanya. Bayangkan, kalau saja cukup sekedar kebutuhan keluarga, mungkin dari satu unta selesai, ambil sedikit sudah cukup sekali. Tapi beliau mengambil dari yang ini, dari yang ini, dari yang ini, dari yang ini, dari yang ini, dari setiap unta diambil sedikit, sedikit, sedikit, mencicip semuanya. Ikhwan ibnina a'azakumullah, ala kulli hal, bagi mereka yang berpendapat tidak wajib untuk mencicip dari dagingnya, maka tidak mengapa dia memindahkan ke tempat lain, atau dengan bahasa lain taukil, mewakilkannya kepada orang lain di tempat lain. Ala kulli hal, khurujan minal khilaf, al-afdal, sebagai jalan keluar dari khilaf, yang afdal adalah di tempatmu sendiri, kamu memotong sendiri, dan kamu bisa mencicip dagingmu sendiri. Ini daging dari hewan kurbanmu sendiri. Tetapi catatannya di sini, barakallahu fikum, an yakula min haji tatawwu' wat tamattu' wal qiran. Boleh memakan dagingnya, bahkan dianjurkan untuk memakan daging hewan kurban yang tatawwu', yang sifatnya sukarela, atau kurban tamattu' atau qiran. Berarti yang tidak boleh yang mana? Ada pertanyaan. Kalau boleh, kalau haji tatawwu, kalau korban tamattu, kalau korban qiran, lah terus yang tidak boleh yang mana? Yang tidak boleh kalau sembelihan dam itu wajib dibayar sebagai hukuman ketika engkau melanggar sunnah ihram atau melanggar beberapa aturan ihram, maka kena dam. Apa damnya? Sembelih seekor kambing atau sembelih seekor unta atau sapi, atau apa yang seimbang dengannya dari hewan kurban. Kalau pelanggarannya berburu, maka harus kena dam. Menyembelih itu bukan hakmu sama sekali, tidak boleh mengambil daripadanya. Itu wajib, bukan tatawwu'. Taib. Arabi'ah anna yu'tiya jaziraha syai'an minha. Faedah keempat, bahwa tukang potongnya tidak boleh dibayar dari hewan kurbannya. Ala wajhil mu'awadhah, sebagai pengganti kelelahannya dengan daging, tidak boleh. Dari daging kurban tersebut tidak boleh. Bal yatasaddaq alaihi wa yuhdi ilaihi minha, bahkan harus disedekahkan atasnya atau memberikan hadiah baginya, bukan sebagai bayaran. Bayaran tersendiri. Kata Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, "Walladhi yukhsha minhu fi hadha an taqa'a al-musamahah fil ujrati li ajli ma ya'khudhuhu al-jazir min al-lahm." Tetapi ada kekhawatiran kalau ini uang bayaran potongmu dan ini sedekah buat kamu. Boleh kan? Bayarannya dari uang khusus min indi muhdi, dari sisi pengurbannya. Tapi kemudian didampingi, ah ini sedekah buat kamu ya. Kata Ibnu Daqiq, saya khawatir kalau dia melihat dua-duanya, dia akan musamahah dengan yang ini. Ayah, uangnya 5 ribu juga gak apa-apa, yang penting dagingnya banyak. Paham ya? Itu dikhawatirkan. Kata beliau, yukhsha minhu fi hadha an taqal musamahah, akan terjadi musamahah pada dia fil ujrah, akan terjadi musamahah dalam bayarannya. Udah berapa aja lah, yang penting saya dapat daging kurban, begitu. Li ajli ma ya'khudhul jazir min al-lahm, karena apa yang dia ambil dari lahm. Fayaudu ila al-ma'awadhah, akhirnya dia anggap ini pun sebagai pengganti kelelahan. Baik, sehingga jangan diiming-iming dengan itu di awal pertama. Saya belum tentu ngasih kalian kurban loh ya. Pokoknya potong, saya kasih bayaran sekian. Setuju? Setuju. Pembagian saya dapat, saya enggak tahu. Kalau kebagiannya dapat, kalau enggak ya enggak. Mau enggak? Kalau dikasih saya mau, enggak bisa. Artinya kamu anggap itu sebagai bayaran, bukan bayaran. Kamu mau dengan bayaran sekian, biasanya sekian, taib, sekian. Dah, ridho, ridho, kerjakan. Pembagiannya setelah selesai pemotongan, setelah dia pulang, bagikan. Dan kirimkan kepada orang-orang tadi juga. Jadi dia tidak menyangka akan diberi, ternyata diberi, begitu. Supaya apa? Supaya hilang kekhawatiran tadi, kata Ibnu Daqiq Al-Aid. Supaya hilang kekhawatiran tadi, orang tadi akan musamahah dengan bayarannya, berapapun diberi terserahlah, yang penting saya dapat daging yang banyak. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala al-Baghawi, berkata al-Baghawi, amma idza u'tiya ujratuhu kamilatan, adapun kalau dibayar bayarannya, bayaran potongnya kamilah, sudah sempurna, tsumma tasaddaq alaihi, kemudian bersedekah untuknya, idza kana faqiran, kalau memang dia fakir, fala ba'sa, tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Hukumnya tidak mengapa, tapi kekhawatiran tadi ada. Maka apa kata al-Baghawi? Bayar dengan kamilatan. Kamu tanya tukang-tukang potong itu ketika di masa-masa biasa, bukan Idul Adha, berapa dibayarnya? Segitu kamu kasih. Selesai? Urusan pembagian nanti. Apakah dia fuqara diberi? Kalau tidak fuqara tidak diberi. Tergantung pembagian berapa jumlahnya, siapa yang lebih berhak. Kalau jumlahnya banyak dia kebagian, kalau jumlahnya terbatas yang lebih berhak dulu, baru kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Yang kelima, jawazu tawkil fi dhabhiha wa tasadduq biha. Yang kelima, bolehnya mewakilkan dalam pemotongan atau penyembelihan, maksud saya. Boleh mewakilkan dalam penyembelihan dan pembagian. Tasadduq biha maksudnya pembagiannya. Nah, ini dalil bolehnya ada panitia kurban sehingga kaum muslimin mewakilkan, nih tolong potongkan dan bagikan. Nanti saya minta sedikit untuk mencicip sesuai sunnah, supaya saya mencicip dagingnya. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan dalam faedah ketiga, as-thuluts fa'aqal. Boleh mengambilnya sepertiga ke bawah. Thuluts fa'aqal. Dan tentunya bukan pendapat yang sepakat, ada pendapat lain yang tidak menyatakan demikian. Karena masalahnya kalimat sepertiga dari kalimat hendaklah kalian makan, kalian bagikan, dan kalian simpan. Tiga. Kulu wa tasaddaqu wadakhiru. Makanlah, bagikanlah, simpanlah. Ya. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum. Al-muhim ar-rajih, kata beliau, adalah sepertiga ke bawah. Sudah kita sebutkan tadi, keutamanya sangat banyak. Kalau kita membagikan daging lebih banyak. Barakallahu fikum wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallam tasliman katira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.